بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Masih kita melanjutkan membaca syarah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man mata wa alaihi shaumun yasumu anhu waliyuhu. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa, memiliki utang puasa, yasumu anhu waliyuhu, maka walinya, yakni maksud warasahnya, ahli warisnya, ya, berpuasa atas yang meninggal tersebut. Tadi telah sampai kita pada keterangan dari Al-Imam As-Sadi rahimahullah, anna al-wajib bi asli syar'i min al-a'mal al-badaniyah al-mahdhah, puasanya suatu perkara yang wajib, ya, secara asal dari syariatnya, artinya bukan sesuatu yang wajib karena ada faktor lain. Ini seseorang mewajibkan atas dirinya, ya, misal nazar. Namun ini wajib yang dari asal syariatnya, memang datang perintah yang menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Minal a'mal al-badaniyah al-mahdhah, seperti yakni dari amalan-amalan yang sifatnya murni amalan badan, dicontohkan oleh beliau qasiyam wassalah, seperti puasa, demikian pula salat. La yuqda amman wajaba alaihi idza mat, maka tidak diqadha dari seseorang yang wajib baginya untuk menjalankan perkara tersebut. Idza mat, apabila dia meninggal dunia. Disebutkan pada catatan kaki di sini, ya, zada fi hasyati nuskhatil matan wa amal manzur fayuqda anhu, ada tambahan dalam hasyiah atau catatan kaki dari naskah matan Umdatul Ahkam ini, adapun sesuatu yang sifatnya dinazarkan, ya, maka fayuqda anhu, diqadha dari apa yang telah dinazarkan oleh yang meninggal tersebut. Jadi ini, ya, yang masyhur dari pendapat Al-Imam Ahmad, bahasanya yang diqadha adalah yang merupakan puasa nazar. Kata beliau selanjutnya, wala immatus salasah yaqulun, dan adapun para imam yang tiga, yakni selain Imam Ahmad dari al-a'immah al-arba'ah, yakni Imam Abu Hanifah, ya, secara urutan ya umur, kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat la yuqdu anhu mutlaqan, sawa'un kana nazran aw wajiban bi asli syar'i. Bahasanya utang ya dari ibadah yang sifatnya ibadah badaniyah tidak diqadha secara mutlak, ya, artinya tanpa kecuali. Sama saya dama ini nazar ataupun sesuatu yang wajib secara asal syariatnya. Ya, adapun nazar, ya, asalnya tidak wajib, namun seorang mewajibkan atas dirinya dengan sesuatu tadi. Jadi ini pendapat imam yang tiga, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sama saja dalam hal ini, kata mereka bertiga, baik itu sesuatu yang sifatnya nazar ataupun yang secara asalnya memang wajib dalam syariat ini. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, walakinnal haditha laisa lahu ma yu'aridhuhu, akan tetapi hadis ini ya tidak ada sesuatu pun yang yu'aridhuhu, yakni bertentangan dengannya. Ya, tidak ada hadis yang lain yang kandungannya menghapus dari apa yang ada pada hadis Aisyah ini. Ya, di mana ya, keumuman lafadznya mencakup ya puasa apa saja yang itu merupakan puasa wajib, ya, karena Nabi menyatakan man mata wa alaihi shaumun yasumu anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dunia ya dalam keadaan dia memiliki kewajiban berpuasa, ya, memiliki kewajiban berpuasa yakni utang puasa, yasumu anhu waliyuhu, maka ya walinya berpuasa atas orang tadi, yakni membayarkan puasanya. Jadi hadis ini ya cakupannya umum, tidak disebutkan di situ ya bahwa yang wajib itu puasa nazar, yang wajib diqadha, tidak ada. Bahkan jika kita melihat realita yang ada, ya, bisa jadi orang yang memiliki utang puasa, puasa Ramadan yang itu wajib secara asal syar'i, ya, cara asal syariatnya wajib, itu bisa jadi lebih banyak ya dibandingkan orang yang memiliki utang puasa nazar ataupun puasa kafarah, yang dari tiga jenis puasa yang wajib tersebut. Tayyib. Jadi ini yang ditegaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dan ini insyaallah pendapat yang as-sah, pendapat yang paling sahih dari permasalahan ini. Kemudian wa amma istidlalu ba'dihim, adapun pendalilan sebagian ulama, sebagian mereka para ulama, biqaulihi ta'ala, ya, yakni pendalilan untuk menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban membayar ya utang dari ibadah yang sifatnya badaniyah. Pendalilan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa allaysa lil insani illa masa'a, dalam surat An-Najm. Dan tidak ada bagi seorang manusia itu yang dia dapatkan, ya, kecuali apa yang dia usahakan. Artinya bukan hasil usaha orang lain. Pendalilan dengan ini, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, falaysa fihi dalalatun ala annal insana idza amila wa nawahu li ghairihi annahu la yasilu ilaihi. Ayat di atas, falaysa fihi, tidak ada di dalamnya dalalatun, hal yang menunjukkan, ala annal insana, bahasanya seseorang, idza amila, jika dia beramal suatu amalan, wa nawahu li ghairihi, dia niatkan amalan itu ya untuk orang lain, ya pahalanya untuk orang lain, annahu la yasilu ilaihi, ya bahwasanya amalan itu tidak sampai kepada yang diniatkan oleh pelaku amalan tadi. Ya, tidak ada pada ayat itu hal yang menunjukkan tadi bahwa seseorang jika beramal suatu amalan dia niatkan ya pahala dari amalannya untuk orang lain, kemudian tidak sampai, tidak ada pada ayat itu hal yang menunjukkan tadi. Wal ayatu, bahasanya ayat tersebut, dallat ala annal insana lahu sa'yuhu. Ayat di atas, ayat dalam surat An-Najm tadi, menunjukkan bahwasanya seseorang, ini seorang manusia, lahu sa'yuhu, untuknya dari apa yang dia upayakan, dia mendapatkan dari apa yang dia upayakan. Ya, oleh karena itu termasuk dalam hal ini seorang orang tua yang mengupayakan ya bagaimana mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, baik pendidikan yang dia tempuh secara mubasyarah, ya langsung dia didik, dia ajari, atau dia ya mengupayakan untuk bagaimana anaknya ya mendapatkan tempat pendidikan yang baik, ya, dan dia berupaya dengan sungguh-sungguh ya memenuhi kewajiban yang harus dia tunaikan di tempat ya anaknya belajar. Istilahnya yang administrasinya enggak nunggak-nunggaan terus itu. Ya. Dia tunaikan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan itu. Maka kesolehan anak ya ini akan bermanfaat bagi orang tuanya. Ya, sampai-sampai Imam Al-Albani dalam Ahkamul Janais beliau menegaskan bahwa amalan soleh sang anak tersebut ya secara otomatis orang tua mendapatkan pahalanya tanpa sang anak meniatkan ya dari amalannya itu pahalanya untuk orang tuanya. Jadi setiap kali sang anak melakukan suatu amalan soleh, maka secara otomatis orang tua mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala anaknya tersebut. Ya, dalilnya ini, wa alaysa lil insani illa masa'a. Kesolehan anak merupakan buah dari usaha orang tuanya. Kemudian wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha, dan ya tidaklah setiap jiwa ya berusaha berupaya kecuali pada perkara yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban ya, masing-masing jiwa tadi. Kata beliau selanjutnya, walakin hada fil asli wa hada min niyah annahu lil ghair. Akan tapi yang demikian, ya, itu pada asalnya. Jadi pada asalnya masing-masing beramal untuk dirinya, dan tidaklah, ya, amalannya diniatkan untuk orang lain. Ya, karena pada asalnya sekali lagi kita ketika beramal sesuatu, ya, tentu masing-masing kita bagaimana, ya, menginginkan amalan yang kita tempuh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadikan, ya, sebab kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pada asalnya setiap orang sekali lagi dia beramal berusaha, ya, untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Tidak dia niatkan amalan yang dia lakukan untuk orang lain. Ini pada asalnya. Kemudian walihaza ajma'u ala jawazi ihda al-hajj wa niyabati fihi wa ihda'i sadaqah wa du'a. Oleh karenanya mereka para ulama ijma atas bolehnya menghadiahkan, ya, pahala haji, demikian juga menjadi naib atau wakil dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Ya, misalnya seseorang, ya, sudah tidak mampu lagi dia untuk berhaji, ya, karena kelemahan fisiknya. Ya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, ya, seorang wanita yang dikenal dengan Imra'atun Khas'amiyah, beliau, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya yang ingin berhaji, namun sang ayah sudah tidak mampu lagi untuk duduk di atas kendaraannya. Jadi sudah tidak mampu untuk menempuh safar. Maka ditanyakan oleh wanita tadi, apakah jika, ya, beliau berhaji untuk ayahnya tersebut, ya, yang demikian itu sah, ya, sebagai haji ayahnya. Jadi ayahnya masih hidup, ya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hal itu sah, ya. Ini menunjukkan dari sini bahwa seorang bisa saja dalam suatu ibadah, ya, dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal haji ini, ketika dia mewakili, ya, orang lain, ya, maka sah pahalanya untuk orang yang diwakili tadi. Demikian pula terkait dengan menghadiahkan pahala sedekah. Baik. Dan dalam perkara ini juga, ya, datang dalil, ya, nas tentang bagaimana seorang yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ibunya itu dahulu, ya, pernah menginginkan untuk bersedekah sebelum, ya, meninggal dunianya. Ya, kemudian ditanyakan apakah, ya, jika aku bersedekah atas nama ibuku, ya, hal itu akan sampai kepadanya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa hal itu akan sampai. Kemudian wad doa, demikian pula, ya, doa ya, doa dari siapapun, ya, dari kaum muslimin, baik itu ditujukan kepada orang tuanya, kerabatnya, ataupun yang lainnya, ya, dari kalangan kaum muslimin, maka yang demikian akan sampai. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang golongan ketiga, ya, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Ini menunjukkan bahwa doa, ya, ini akan sampai, ya, kepada yang dituju dengan doa tersebut, ya, meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia, ya, sama saja, ya, dari keluarganya, ya, ataupun tidak ada hubungan keluarga. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, واختلفوا في إحدى غير هذه الثلاث. Dan mereka berbeda pendapat dalam hal menghadiahkan selain dari tiga jenis ibadah yang disebutkan di atas. Apa yang disebutkan di atas? Haji, apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Satunya doa, ya. Kenapa mereka ijma dalam hal ini? Karena memang ada nas, ya, dari Alkitab dan Sunnah tentangnya. Adapun di luar itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi di luar haji, yakni menghajikan seorang ataupun, ya, bersedekah untuk pahalanya, ya, diberikan kepada yang lain, ya. Demikian pula doa. Dikatakan di sini, yakni wahtalafu fi ihda ghairi hadhihi thalas minal kurubati ilal ghair hal yasilu amla. Terjadi perbedaan pendapat, ya, dalam hal menghadiahkan pahala dari selain tiga amalan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, ya, dalam rangka untuk menghadiahkan kepada orang lain, apakah, ya, hal itu akan sampai atau tidak. Kata Imam Sa'di rahimahullah, "Awsa'ul madzahib fi dzalika madzhabu al-Imam Ahmad." Yang paling luas atau paling lapang dari madhab-madhab yang ada dalam permasalahan tersebut, ini masalah menghadiahkan pahala ibadah, ya, adalah madhab al-Imam Ahmad. Madhab al-Imam Ahmad, ya, fa innahu yaqulu bijawazihi. Karena sungguhnya beliau berpendapat bolehnya, artinya bolehnya menghadiahkan, ya, pahala dari amalan ibadah kurbat, ya, untuk orang lain. Kata beliau, faqala al-fuqaha'u ala madhhabihi. Para fuqaha yang berjalan di atas mazhab beliau, mazhab al-Imam Ahmad, mereka berkata, wa kullu kurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li muslimin mayyitin aw hayyin nafa'ahu dzalika. Segala bentuk kurbah, pendekatan diri, yakni ibadah yang dilakukan oleh seseorang dan dia jadikan pahala dari kurbah, ya, ibadah tadi, untuk seorang muslim, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, nafahu dzalik, maka hal itu bermanfaat bagi yang dituju dengan hadiah pahala tadi. Ya. Wasawaun, dan sama saja dalam ini, nawa dzalika qabla syuru'i fil amali aw ba'da ma faradha minhu ahdahu li ghairihi. Kata mereka para fuqaha dari mazhab Imam Ahmad ini, sama saja dalam hal ini, seorang yang melakukan kurbah atau ibadah tadi, dia meniatkan untuk pahalanya, ya, untuk seseorang yang dituju, dia niatkan itu sebelum dia masuk memulai amalan, ya, ataupun ba'dama faradha minhu, setelah dia selesai dari amalan tersebut, ahdahu li ghairihi, dia hadiahkan, ya, pahalanya untuk orang lain. Wasawa'un nataqa bidzalik aw nawa biqalbihi faqat. Kata mereka para fuqaha dari mazhab Imam Ahmad ini, sama saja dalam ini, ya, dia mengucapkannya, ya, diucapkan dengan lisannya, ya, ataupun hanya sekedar dia meniatkan dalam hatinya saja. Walakin, akan tapi, kata mereka, an-nutku akmal, apabila dilisankan, ya, diucapkan, maka yang demikian lebih sempurna. Tapi ini pendapat para ahli fikih dari mazhab al-Imam Ahmad. Ya, apa kesimpulannya, Nawfal? Ya. Apa Mas Hasan? Ya, jadi secara mutlak amal ibadah apapun dari pendekatan diri kepada Allah, ya, jika seorang meniatkan menghadiahkan pahalanya untuk seseorang, sama saja masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, sama saja dia niatkan sebelum beramal atau setelahnya, ya, sama saja dia ucapkan atau hanya dalam hati, ya, dan diucapkan lebih sempurna, ya, maka itu akan sampai. Begitu kesimpulannya. Baik. Ini pendapat fuqaha dari kalangan Hanabilah. Kemudian wal a'immatus salasah, adapun para imam yang tiga. As-Salil, siapa imam yang tiga? Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hasan. Yaqulun, kata mereka, la yasilu dzalik. Ya. Kata imam yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, di luar dari tiga ibadah yang disebutkan yang datang nasnya, haji, kemudian apa lagi? Sedekah, ya. Kemudian apa lagi? Doa. Baik. Maka di luar itu, kata mereka, la yasilu dzalik. Ya, la yasilu dzalika, tidak sampai. Ini kata, ya, imam yang tiga. Hal yang kadang aneh, ya. Mayoritas muslimin di Indonesia itu mereka mengaku di atas mazhab apa? Dalam masalah fikih, Syafi'i, ya. Sementara seperti yang dinukilkan di sini juga para ulama yang lain, termasuk Al-Imam Al-Albani rahimahullah, menukilkan dalam kitab Ahkamul Janais, ya, pendapat Imam Syafi'i terkait dengan tidak sampainya menghadiahkan pahala di luar dari yang telah datang, yakni nas yang menentukan ibadah-ibadah tertentu yang akan sampai. Ya, namun pada realitanya kan kita mendapati, ya, berapa banyak di antara saudara-saudara kita muslimin, ya, mereka bacaan-bacaan Quran, ya, itu dihadiahkan kan seperti itu. Ya, ila hadirati syaina al-Fatihah kan seperti itu. Gih, Pak Mas Kut. Ya. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i yang mereka mengaku mengikuti madhabnya itu tidak sampai. Baik. Walihada, atas dasar inilah, la yujawizuna, mereka tidak membolehkan, yakni untuk menghadiahkan pahala yang niatnya, ya, untuk orang lain, hatta sampai pun, ya, qada an-nuzur, sampai pun dalam permasalahan mengqada nazar-nazar. Misalnya seorang pernah bernazar melakukan suatu ibadah apapun, ya, puasa ataupun ibadah yang lainnya, mungkin nazar sedekah, ya, ternyata, ya, dia meninggal sebelum menunaikan nazarnya. Maka para imam yang tiga berpendapat tidak boleh, ya, untuk mengqada dari nazar-nazar tersebut aman mata, dari seseorang yang meninggal, waqad lazimahu nazrun, ya, dan telah wajib, ya, baginya jadi terikat dengan nazar, ya, min siyamin aw salatin wa nahwihima, baik itu, ya, ibadah puasa ataupun salat ataupun yang semisal dari keduanya, dari ibadah. Jadi ini pendapat tiga imam mazhab yang lain yang tidak membolehkan, yakni mengqada dari ibadah yang mewajibkan, yakni seseorang yang meninggal, ya, yang dia belum melaksanakannya, atau utang dari ibadah yang seseorang meninggal dalam keadaan belum melaksanakannya. Wa amal imamu Ahmadu, adapun al-imam Ahmad, ya, rahimahullah, fa innahu yujawizu qada'an nazri amman mata wa alaihi syai'un min dhalik. Adapun imam Ahmad, beliau membolehkan untuk, ya, mengqada nazar, ya, dari seseorang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki utang dari, ya, nazar tersebut. Baik. Tapi ini terkait dengan melakukan suatu amalan yang diniatkan pahalanya untuk orang lain. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa ammal wajibu bi asli syar'i, adapun suatu perkara yang wajib, ya, berdasarkan asal syariatnya, ya, yang memang, ya, dalam syariat ini hukumnya wajib, ya, seperti salat lima waktu, ya, puasa di bulan Ramadan. Kata beliau, fa'indal a'immatil arba'ah, maka menurut para imam yang empat, hatta Ahmad, sampai pun Imam Ahmad, apa pendapat mereka? Annal wajiba bi asli syar'i minal a'malil badaniyah al mahdhah, bahasanya suatu kewajiban yang datang dari asal syariat ini, dari amal-amal murni, amalan badan, ya, qasiyami was-shalah, seperti puasa dan juga salat, annahu la yuqda amman mata wa alaihi dhalik, bahasanya, ya, tidaklah diqada dari seseorang yang meninggal dalam keadaan masih memiliki utang itu. Ya. Jadi seandainya seorang, ya, memiliki utang puasa Ramadan yang ini wajib secara asal syariatnya, Menurut pendapat empat imam madhab ini, itu tidak diqadha. Jadi Imam Ahmad beliau mengkhususkan kalau itu terkait dengan puasa nazar. Adapun puasa yang secara asalnya memang wajib dalam syariat, maka tidak diqadha. Wa qala Syekhul Islam qaddasallahu ruha. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya, beliau berkata, inna man mata wa alaihi dainun, sesungguhnya siapa saja yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan utang, sawaun, sama saja dalam hal ini utang tersebut lillahi, yang terkait dengan hak Allah, contohnya utang puasa, au lil adamiyin, atau terkait dengan hak bani Adam, misalnya utang harta, sawaun kana wajiban bi asli syar'i, sama saja utang itu karena suatu kewajiban dari asal syariat ini, karena memang dasarnya perintah itu wajib terkait dengan ibadah tadi, au qad aujabahu ala nafsihi, atau seseorang yang mewajibkan sesuatu tadi pada dirinya yang pada asalnya tidak wajib. Contoh misalnya seseorang mewajibkan dirinya untuk berpuasa 3 hari, bernazar, pada asalnya puasa 3 hari tidak wajib bagi dia, namun dengan sebab dia bernazar menjadi wajib untuk dia melaksanakan puasa itu. Kasalatin wasiyamin, seperti dia mewajibkan atas dirinya untuk sholat ataupun untuk berpuasa, au duyunin lil adamiyin, atau utang-utang yang menjadi hak bani Adam, hak manusia, anna kulla dzalika yuqda anhu, bahasanya semua utang tadi yuqda anhu, jika orang yang berutang tadi meninggal maka diqadha atas nama yang meninggal tersebut. Apa dasarnya? Istidlalan bihadal hadis, berdalilkan dengan hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ma ba'dahu, dan hadis-hadis yang datang setelahnya, insyaallah akan kita baca nanti setelah selesai dari syarah ini. Waddainu, dan yang namanya utang, huwal wajibu fid zimmah, adalah suatu kewajiban fid zimmah, dan itu ada dalam tanggung jawabnya. Jadi tidak kemudian dengan sebab meninggal kemudian gugur, tidak demikian. Sawaun lillahi awli adami, sama saja utang itu terkait dengan hak Allah ataupun terkait dengan hak bani Adam. Semisal yang terkait dengan hak Allah, contohnya dalam hal ini puasa, seorang yang memiliki utang puasa, baik itu puasa dari puasa Ramadan ataupun yang lainnya dari puasa yang wajib, ataupun terkait dengan hak bani Adam, mungkin dia dahulu ketika masih hidup pernah mengutang ke salah seorang muslimin, maka tidak kemudian dengan meninggal bebas dari utang itu, tidak. Ini pendapat Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di mengomentari pendapat Syekhul Islam tersebut, wa qawlu Syekhul Islam fi hadha huwa sahih, dan pendapat Syekhul Islam dalam perkara ini, inilah yang benar. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa bisa saja dalam suatu permasalahan ada pendapat yang menyelisihi mendapat 4 imam mazhab, dan ternyata pendapat yang berbeda itu yang benar. Ya. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh, ya ada satu pendapat yang di luar dari pendapat 4 imam. Artinya apa? Kalau 4 imam sudah ijma, sudah sepakat, maka tidak boleh ada pendapat di luar itu. Ini perkara yang tidak benar. Ya. Karena yang namanya ijma itu bukan hanya sepakat dari 4 imam ini saja. Ya. Dan perkara atau pendapat yang tidak boleh atau ucapan yang tidak boleh diselisihi, ya, adalah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang namanya ucapan manusia, ya, bisa diterima, ya, bisa ditolak. Kemudian setelah kita ketahui bahwa yang namanya utang wajib untuk dibayar, ditunaikan, ya, dan jika orang yang sudah meninggal yang berutang tersebut, maka walinya mengqadanya, membayarkan atas yang meninggal tadi. Fayukhraju min tarikatil mayyit, maka utang tersebut, ya, dibayar dengan dikeluarkan dari tarikah, yakni peninggalan, harta peninggalan si mayit. Ini kalau tentunya meninggalkan harta. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak meninggalkan harta, malah meninggalkan utang? Ya, maka dalam ini yang bertanggung jawab warasahnya, ahli warisnya. Sebagaimana mereka kalau si mayit meninggalkan harta, ya, mendapatkan bagian dari hartanya, maka begitu juga ketika si mayit meninggalkan utang, tidak ada dari harta peninggalan yang bisa mencukupi, maka ahli waris dalam ini bertanggung jawab untuk menunaikan utangnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ahli waris tidak punya kesanggupan, ya? Kemudian ada pihak di luar dari keluarga yang sanggup untuk membayarkan utangnya. Apakah hal itu, ya, bisa diterima dan gugur, ya, apa yang menjadi utang si mayit tersebut? Jawabannya bisa, ya, karena disebutkan sebuah riwayat dalam kitab Ahkamul Janais ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolati seseorang karena masalah utangnya. Ya, dan ini menunjukkan masalah utang bukan sesuatu yang remeh, yang digampang-gampangkan. Ya, tidak boleh seorang berutang kecuali, ya, dalam kondisi tertuntut untuk, ya, berutang. Maka datang seorang sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah, ya, salatilah dia, ya, biar saya yang akan menutup utangnya. Ya, sahabat ini tidak memiliki hubungan famili sama sekali dengan yang meninggal tadi. Sehingga akhirnya Nabi SAW pun menyolati jenazah tadi. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, tidak mengapa, ya, selain keluarga, selain ahli waris, ya, membayarkan utang yang menjadi tanggungan si mayit, dan itu akan sampai, ya. Kemudian wahtalafu fima idza kana alaihi duyunun lillahi aw lil adamiyyin bi ayyiha yubda'u idza kana al malu la yasi'uha atau la yasa'uha. Mereka, para ulama, berbeda pendapat, ya, pada perkara, ya, kalau seseorang itu memiliki utang yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak Bani Adam, ya, misalnya sama-sama utang itu terkait dengan masalah harta. Seseorang misalnya dahulu, ya, dia bernazar ingin bersedekah, ya, disebutkan misalnya nilainya demikian, Nah, di sisi yang lain dia memiliki utang yang terkait dengan hak Bani Adam, hak manusia. Ya, mana yang harus didahulukan? Menyelesaikan utang yang terkait dengan hak Allah ataukah hak Bani Adam? Kalau harta peninggalan si mayit tersebut la yasa'uha, tidak mencukupi untuk menutup utang-utang tadi. Fakila, maka dikatakan bahwa ini yubda'u biduyunillah, ya, didahulukan yang terkait dengan, ya, utang-utang yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya? Liqaulihi, ya, berdasarkan yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ya'ti, yang akan datang pada hadis berikutnya, ya, di mana Nabi menyatakan fadainullahi ahaqqu, maka utang kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih berhak untuk dilunasi. Ya. Ini pendapat, salah satu dari pendapat yang ada. Waqila, dan dikatakan pula ada yang berpendapat yubda'u biduyunil adamiyin, ya, didahulukan dengan utang-utang yang terkait dengan Bani Adam, ya, terkait dengan manusia. Apa alasannya? Li'annallaha ghaniyun, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Wa huwa aqrabu ilal afwi, ya, dan dia, ya, lebih dekat kepada pemaafan terhadap hambanya. Artinya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf. Wa huququl adamiyin mabnaha alal musyahah, sementara, ya, hak-hak Bani Adam itu, ya, dibangun di atas musyahah. Syahih, syahih itu perasaan, ya, kikir, eman, memiliki. Orang kan terkait dengan harta, ya, itu cenderung tidak ingin, ya, harta itu keluar, ya, kecuali jika dia tahu dengan keluarnya itu akan masuk yang lebih banyak, kan, seperti itu. Ya. Ini cenderung manusia kan seperti itu. Ya. Makanya dalam ilmu matematika, ya, yang paling tidak disukai itu kan pembagian sama pengurangan, ya. Ya. Paham insyaallah. Ya. Kok pembagian dan pengurangan? Iya, orang cenderung kalau nanti hartanya harus dibagi-bagi, hartanya harus dikurangi, itu enggak suka. Ya. Ya, alhamdulillah sudah paham. Baik. Jadi alal musyahah. Jadi ini yang terkait dengan Bani Adam. Sehingga kalau ada yang terkait dengan utang, ya, cenderungnya orang secara umum menginginkan untuk utangnya itu kembali. Ya, artinya apa yang dia pinjamkan itu kembali ke dia. Baik. Ini pendapat yang kedua. Waqila, dan dikatakan pula pendapat yang ketiga, innahu idza kana dainul adami birahnin fa innahu yubda'u bihi. Bahasanya jika utang yang terkait dengan Bani Adam itu birahnin, ya, dengan barang gadaian, ada jaminan barang, ya, atas utangnya tersebut. Ya, yang barangnya ini barang yang meninggal, ya, barang orang yang meninggal tadi di tempat orang yang dia utangi. Fa innahu yubda'u bihi. Ya, maka, ya, diawali dengan utang yang terkait dengan hak Bani Adam tadi. Ya, apakah dari harta yang dijadikan sebagai jaminan utangnya itu bisa mencukupi, ya, untuk menutupi utang tadi? Atau bahkan ada kelebihan yang kemudian nanti masuk ke, ya, tarikah, ya, harta warisan. Ini kalau ada jaminan, ya, utangnya, ya, ada barang gadainya. Wa idza lam yakun, namun jika tidak ada jaminan, ya, atas utangnya, tidak ada barang yang dijadikan jaminan utang pada orang lain tadi, fa'innahu yuqda ya bil muhassah, maka ditunaikan utang-utang itu dengan muhassah, yakni dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Kama idza dhaqa an duyunil adamiyyin al mahdhah, sebagaimana ya kalau harta yang ada dari yang ditinggal oleh si mayit tersebut ya itu tidak mampu untuk menutupi ya utang orang-orang ya ya seluruhnya, yang itu terkait dengan utang semua orang, tidak terkait dengan ya utang itu hak Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya seseorang meninggal tidak ada terkait dengan utang nazar. Ya, utangnya hanya terkait dengan Bani Adam. Ya, harta yang ditinggal itu tidak mencukupi untuk bisa melunasi semuanya. Maka tidak boleh ya harta itu ditujukan pada sebagian orang tertentu yang lain tidak dapat apa-apa. Ya, harta yang ditinggal untuk menutupi utang itu dibagi sesuai dengan ya persentase dari nilai utangnya. Yang tentunya utangnya lebih besar, nanti persentasenya lebih, artinya bagian yang didapatkan itu lebih besar. Ya. Ini ketika tidak mencukupi untuk bisa menutup semuanya. Nah, begitu juga kalau di sana ada utang yang terkait dengan hak Allah, ya misalnya tadi dia mungkin bernazar bersedekah. Ya, sementara ketika dikumpulkan antara utang yang terkait dengan hak Allah dan hak Bani Adam tadi, hartanya tidak cukup. Maka ya itu juga dibagi untuk hak Allah berapa, ya untuk hak Bani Adam berapa, sehingga semuanya bisa tertunaikan dari utang itu walaupun tidak bisa sepenuhnya tertutupi. Wallahu a'lam, ini pendapat yang ada yang di kalangan para ulama terkait dengan bagaimana menutupi utang yang ditinggal oleh si mayit. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.